Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqara al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa minhu fi ghairin nikahi annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wa khairul khalaiqi ajma'ina wa ummatuhu afdalul ummami wa ashabuhu khairul quruni wa ummatuhu ma'sumatun minal ijtima'i ala dararatin wa syari'atuhu mu'ayyadatun wa nasikhatun li jami'i syara'i kitabuhu mu'jizun mahfuzun anit tahrifi wa tabdili wa huwa hujjatun ala nasi ba'da wafatihi wa mu'jizatus sa'iril anbiya'i inqaradat wa nusira wa nusira bira'bi masiratus syahrin wa ju'ilat lahu la'ardu masjidan wa tahuran wa uhinnat lahu al-ghanaimu wa u'tiya as-syafa'ata war maqamar mahmuda wa ursila ilat nasi kafatan wa huwa sayyidu waladi adama wa awwalu man tansaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in wa awwalu man yaqra'u babar jannati wa huwa aktsarul anbiya'i taba'an wa utiya jawami ar-karimi wa sufufa ummatihi fis salati kasufufir malaikati wa kana la yanamu qabrahu qalbuhu wa yara min wara'i zahrihi kama yara min quddamihi wa la yahidnu li ahadin an yarfa'a sawtahu fawqa sawtihi wa la an yunadiyahu min wara'il hujurati wa la an yunadiyahu bismihi fayaquru ya muhammadu bar yaquru ya nabiyallahi ya rasulallahi wa yukhatibuhu al-musanni biqawlihi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa la khataba adamiyan ghayrahu batarat salatuhu wa yalzamu al-musanni idha da'ahu an yujibahu wa huwa fis salati wa la tubtiru salatuhu wa kana bauluhu wa damuhu yutabaraku bihima wa kana sya'ruhu tahiran wa in hakamna binajasati sya'ril ummati wa akhtarafa ashabuna fi taharati damihi wa baulihi wa sya'iril fudolati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini kemudian diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu fi ghairin nikah. Ini pada di luar permasalahan pernikahan. Kalau dalam pernikahan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, bacakan. Annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, wa khairul khalaiqi ajma'in. Dan beliau adalah sebaik-baik makhluk semua. Wa ummatuh, dan umat beliau adalah afdalul umami, umat yang paling afdal. Wa ashabuhu khairul quruni. Sahabat beliau adalah generasi terbaik. Wa ummatuhu ma'sumatun minal ijtima' ala dolalatin. Dan umat beliau terlindungi dari kesepakatan dalam kesesatan. Ya, kata Nabi SAW, ya, wa ummati la tajtami' ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Makanya ijma' dari umat adalah hujjah. Ya, wa syari'atuhu mu'ayyadatun, dan syariat beliau itu adalah mu'ayyadah, mu'abbadah, bukan mu'ayyadah ya. huruf ba apa ya antum? Hah? Ada titiknya enggak? Kalau muayyadah didukung. Kalau muabadah diabadikan. Ada baknya titik. Ada baknya ya? Titik satu atau dua? Ya pokoknya kalau titiknya dua muayyadah berarti didukung. Kalau muabadah diabadikan. Hah? Iya. Keliru. Nah. Tasdidnya itu apakah di ba atau ya? Begitu. Wa nasikhatun, dan syariat beliau itu menasakh, menghapus li jami'i syara'i, seluruh syariat-syariat yang lain. Wa kitabuhu, kitab beliau yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, mu'jizun. Ya. Adalah mukjizat, wa mahfudun, dan terjaga anit tahrif wa tabdil, dari tahrif dan tabdil, adanya penyelewengan dan tabdil, ya, adanya diganti. Berbeda dengan Injil, Taurat, lihat terjadi distorsi dalam Injil, dalam Taurat, sehingga banyak naskah-naskah yang menyimpang, yang palsu. Ya, huwa huwa hujjatun 'alan nas ba'da wafatihi. Tuh lihat. Dan Al-Quran itu adalah hujjah bagi manusia setelah wafatnya Nabi. Maka Al-Quran itu hujjah. Jadi kalau ada yang bilang, belum tegak hujjah, lah adanya Al-Quran buat apa? Surat Al-Asr aja satu udah cukup jadi hujjah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Wa mu'jizatu sa'iril anbiya inqaradat. Nah, mu'jizat seluruh para Nabi udah berakhir. Wanusirat birra'bi masirat asyahrin, dan beliau diberikan pertolongan Allah dengan diberikan rasa takut kepada musuh, ya, masirat asyahrin, sejauh sebulan perjalanan musuh udah takut duluan. Wujilat lahu al-ardu masjidan wa tuhura, ya, tanah atau bumi dijadikan untuk beliau oleh Allah sebagai masjid, tempat ibadah, dan tahur, tempat untuk bersuci. Ya. Tayyib. Wa uhillat lahul ghanaimu. Dihalalkan untuk beliau harta rampasan perang. Umat-umat terdahulu enggak dihalalkan harta rampasan perang. Ya, kalau mereka berang, harta rampasan yang diambil dari musuh ditaruh di suatu tempat yang tinggi, nanti disambar petir, hancur. Ya, sedangkan untuk umat saat ini halal dibagi-bagikan oleh pemimpin perang. Wa utiya asy-syafa'ata. Apa i'rabnya syafa'ata di sini, Mas Manto? Wa utiya syafa'ah. Apa i'rabnya syafa'at, syafa'ah di sini? Apa, Mas Manto? Nah, satu, dua, tiga, KO. Apa namanya? Udah kholas. Nah. Maf'ul bih berapa? Awal pasani. Awal. Udah cuma satu. A'ta yu'ti. Itu kan memaf'ulkan dua maf'ul. Memuta'adikan dua maf'ul. Ketika dia dirubah sigohnya menjadi mughayyir sigoh bina alil majhul, maka maf'ulnya, maf'ul saninya jadi maf'ul saja. Maf'ul awalnya jadi naibul fa'il. Ya kan? A'tallahu. Ya. A'tahu Allahu. A'tahu Allahu. Nah, naibul fa'il. Lafaz jalalah dihilangkan. Domir ha. Jadi naibul fa'il. U'tiya. Kan a'tahu Allahu asyafa'ata. Begitu. U'tiya asyafa'ata. Paham ke sini? Misalkan saya katakan begini, a'ta Zaidun amron dirhaman. Ya, Zaid memberikan si Amr berapa? Satu dirham. A'ta Zaidun amron kitaban. Si Zaid memberikan Amr sebuah kitab. Failnya dihilangin. Amron tadinya maf'ul awal, berubah jadi naibul fa'il. U'tiya amrun kitaban. Kitaban jadi maf'ul aja. Enggak pakai maf'ul awal, maf'ul tsani. Gitu mantap. Paham sini mantap. Ah. Taiz. U'tiya syafa'ata wal maqam al mahmuda. Beliau diberikan syafaat dan maqam al mahmuda. Ya. Wa ursila ila an-nasi kafatan. Hah? Oh, tahu diri ya, enggak di sini ya. Sini ana kebok. Nah, dan beliau diutus kepada seluruh manusia seluruhnya. Kana nabiyyu yub'atsu ila ummatihi khassatan. Kalau para nabi diutus untuk umatnya saja, sedangkan beliau diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wa huwa sayyidu waladi Adam. Beliaulah sayyid penghulu anak Adam. Wa awwalu man tansyaqqu anhu al-ardu. Nanti bumi terbelah untuk beliau. Wa awwalu syafi'in. Ya. Beliaulah orang yang pertama yang memberi syafaat. Ya. Beliaulah. Wa musyaffa', dan beliaulah yang diterima syafaatnya. Ya. Wa awwalu man yaqra', dan beliaulah yang pertama kali akan mengetuk pintu babal jannati, pintu surga. Nanti beliau ditanya, siapa engkau? Muhammad. Maka kata Ridwan, namun malaikat penjaga surga Ridwan itu dhaif, ya, riwayatnya. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, karena engkaulah aku disuruh untuk membukakan. Wa huwa al-aktsarul anbiya'i taba'an, dan beliaulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa utiya jawami al-kalami, kalam kalami. Nah, ini sama nih, jawami itu maf'ulun bih. Dan beliau diberikan jawami kalim. Ya, kalimat yang ringkas namun padat maknanya. Ya, to the point. Wa shufufu ummatihi fi sholati ka shufufil malaika. Ya. Maka shaf umat beliau itu seperti shaf, ya, shaf umat beliau di salat itu seperti shaf-shafnya para malaikat. Ya. Itu seperti shafnya para malaikat. Wa kana layanamu qalbu. Beliau tidak tidur kalbunya. Kalau beliau tidur, namun kalbunya enggak tidur. Makanya beliau merasakan kehadiran dua malaikat ketika beliau tidur. Wa yara min wara'i dhahrih. Beliau melihat dari belakang punggung beliau. Makanya ketika beliau sholat, beliau melihat ada orang yang di belakang sopnya enggak rapat. Padahal beliau sedang menghadap kiblat. Nah, ya. Kama yara min kuddami. Sebagaimana beliau melihat ke arah depan beliau. Lihat tuh di footnote. Wa hadza fi shalah, ini di dalam salat. Ya, di hadis Anasin, karena hadis ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimmu shufuf, kata Nabi, sempurnakanlah salat. Sempurnakanlah shaf. Fa inni araakum min wara'i dhahri, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa la yahillu li ahadin ayyarfa sautahu fawqa sautih. Ya, dan tidak halal bagi siapapun meninggikan suaranya di atas suara Nabi. Nah, ada ayatnya di surah Al-Hujurat, apa ayatnya? Ya, ya ayyuhallazina amanu la tarfa sautakum fawqa sautin Nabi. Nah, gitu. Sampai ancamannya apa? Terhapus amal. Ya. Wa alla wa ayyu wa al wala yu wala yu an yunadiyahu min wara'il hujurati. Ini juga di surat Al-Hujurat ya. Ya. Dan tidak halal juga, tidak boleh bagi seorang pun memanggil beliau dari balik kamar. Dari balik kamar, mesti dari pintu. Ya. Dan kalau manggil Nabi itu enggak boleh. Kalau Nabi tanya, "Man anta?" Siapa? Enggak boleh. "Ana," mesti sebut namanya. Begitu kita juga kalau bertamu, assalamualaikum, siapa itu? Aneh. Aneh siapa ya? Aneh ente. Siapa? Paris. Oh, Paris. Assalamualaikum, siapa? Erlin. Erlin, jangan bilang aneh. aneh-aneh. Ya. Hai barakallahu fik. Wa alai ayunadiyahu bismih. Enggak boleh memanggil beliau dengan nama beliau. Wa yaqul ya Muhammadu. Kalau ada riwayat yang mengatakan ya Muhammadu, itu pasti orang kafir yang memanggil beliau. Yahudi kah, musyrikin kah? Ah. Tapi kalau para sahabat, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Begitu. Ya. Kalau Abul Qasim ada sahabat. Apa Abu Hurairah mengatakan siapa yang melakukan ini faqad aso Abul Qasim. Nah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh enggak berkunyah dengan Abul Qasim? Fihi tafsil, boleh. Ya, enggak boleh di masa Nabi. Makanya kata Rasulullah sallallahu takanna wala takanna bi kunyati. Berkunyahlah kalian tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Nah, kata para ulama, kenapa enggak boleh berkunyah dengan kunyah Nabi? Karena takut samar. Ya. Kalau Abul Qasim ya khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham enggak sini? Nah, kalau sekarang kata para ulama boleh. Ya. Wa yukhatibuhu al-musalli biqaulih. Orang yang sedang sholat memanggil beliau dengan ucapan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah. Walau khotoba adamiyan ghairahu, seandainya orang yang sholat tadi memanggil adamiyan manusia orang lain ghairahu selain beliau, batalat sholatuhu. Maka batal sholatnya. Alah, kita lagi sholat. Ya fulan. Ya. Uskut. Ya fulan, uskut. Tapi kalau kita panggil Nabi assalamualaikum ayuhan Nabi, sah salatnya, enggak batal. Wa yalzamu al-musalli idza da'ahu ayujibahu wa huwa fi salati. Nah, jika orang yang sedang salat dipanggil oleh Nabi, maka ia wajib memenuhi panggilan Nabi saat sedang salat. Ya. Wala tabtulu salatu, enggak batal salatnya. Wa kana bauluhu wa damuhu yutabarraqu bihima. Ya. Dan air seni beliau, darah beliau diambil berkah. Dulu ada seorang sahabat yang meminum darah Nabi. Nah, para sahabat yang menampung ya air bekas wudu Nabi. Gitu. That to the footnote. Ya, al aslu annahu sallallahu alaihi wasallam kasairil ummah. Hukum asalnya beliau itu seperti umat ini dalam hal ini. Berdasarkan firman Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan padaku. Wal ahaditsu allati yastadillu biha man yara hadhihi al khususiyata li rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati tabarruk bi bauli wa damihi au taharatihi wa baulihi. Ya, lihat kata beliau di sini. Dan hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang berpendapat tentang kekhususan ini bagi Rasulullah SAW dalam hal bertabaruk dengan air seni atau darahnya atau kesucian air seninya, ya, itu kata beliau di sini, la tunhadu lilistidlal, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Biha akan hal ini ala hadhil khususiyah, akan kekhususan ini. Kenapa demikian? Imma lidha'fiha, karena bisa jadi karena kelemahan riwayatnya. Auli adami dalalati sharihati lidzalika, karena enggak ada dalil yang sharih, ya, sharihah yang jelas. Ya, fala nantaqilu anil asli, maka kita tidak beralih kepada hukum asal. Ya, yaitu apa? Wahwal mantuk, yaitu dalil tekstual. Dalil tekstualnya apa? Innama ana basyarun, aku manusia biasa. Ya. Kita enggak boleh alihkan dari hukum asal ini yang mantuk ila amrin muhtamalin, kepada perkara yang masih muhtamal, yang masih mengandung kemungkinan ini kemungkinan itu. Qad ya'tarihi ad-dha'fu, yang terkadang diiringi oleh kelemahan riwayat. Wa hadha min laz ya, apa namanya? Wa hadha min lazimi mahabbatina lahu. Dan ini adalah konsekuensi dari kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. An-nalzam ad-dalil. An-nalzam ad-dalil. Yaitu kita udah komitmen aja sama dalil. Wala nattabi'a wala nabtadi'a. Ya. Wala nattabi'u wala nabtadi'u. Kita ittiba aja kepada beliau, kita tidak bikin bid'ah, mengada-ngada. Aqarrallahu uyunana. Ya, yang Allah telah apa namanya, menyejukkan pandangan kita, mata-mata kita, biru'yatihi, dengan melihatnya, melihat Allah. Wahasyarna, dan yang telah mengumpulkan kita, fi zumratihi, dalam barisan kelompok beliau. Namun apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi itu memang tepat ya. Artinya air bekas wudhu Nabi, para sahabat berebut, bertabaruk. Memang demikian. Namun ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar enggak diberlakukan seperti itu. Umar enggak diberlakukan seperti itu. Enggak ada para sahabat yang berebut bekas wudhunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah semulia-mulia manusia setelah para nabi dan rasul. Ali bin Abi Thalib juga gitu, ahlul bait, menantu Nabi, min khulafa'ir rasyidin, namun enggak ada yang tabaruk. Jadi kalau sekarang ada orang yang diberlakukan seperti pemberlakuan kepada Rasulullah SAW, maka ini enggak syak lagi, enggak ragu lagi, ini adalah kesesatan. Ya, bisa dipahami sini ya. Wa kana sya'ruhu tahiran. Ya, rambut beliau suci. Wa in hakamna binajasati sya'ril ummah. Walaupun kita menghukumi ya akan kenajisan rambut umat ini. Maksudnya kalau sudah wafat. Namun lihat di footnote wasawab taharatu sya'ri li umumil ummati wala khususiyata fi hadza illa idla dalilun sharihun an najasati sya'ri. Namun yang benar rambut itu suci berdasarkan ya, untuk seluruh umat ini ya, karena tidak ada dalil yang sore yang gamblang akan kenajisan rambut. Allahu a'lam. Ya. Wakhtalafa ashabuna, dan para ulama kami berselisih fi taharatu dami. Ya, berselisih tentang kesucian darah beliau wa baulih, air seni beliau, wa sairil ya fadalat, apa, dan seluruh kotoran beliau. Terus lanjut sini. Dibaca berikutnya. Siapa sih ini? Fakhruddin. Bismillah. Summa qala syari rahimallahu ta'ala wa kanatil hadiyatu halalan lahu bi khilafi ghairihi min wulatil umuri fala tahillu lahum hadiyatun ri'ayahum ala tafsilin mashhurin wala yajuzul jununu ala al-anbiya'i ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون واختلفوا في جواز الاحتلام والأشهر امتناعه والأشهر امتناعه وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وواظب عليهما بعد العصر وفي اختصاصه بهذه الملازمة والمداومة wajihani li ashabina asahuhuma wa ashharuhuma al-ikhtisasu. Aqala sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la takannau bikunyati. Wa fi jawazil takanni bi Abil Qasim khilafun awdahtuhu fi ar-rawdati wa fi kitabil adhkari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawmal qiyamati illa sababi wa nasabi. Qila ma'nahu anna ummatahu yansibuna ilaihi wa qila yuntafa'u yawma idin bilintisabi ilaihi wa la yantafi'u bisa'iril ansabi. Wah, bentar lagi habis dong ini. Nah, terus lanjut. Qala ashabuna wa man istahana au zana bi hadratihi kafaro kadha qaluhu wa fi az-zina nadharo. Qala ibnu wa fi az-zina nadharun. Oh, nadharun. Qala ibnu al-Qasi wal Qala ibnul Qasi wal Qaffalu al-Marwazi. Al-Marwazi, nعم. Wa min al-khasa'isi annahu sallallahu alaihi wasallam yu'khadu 'an ad-dunya 'inda talaqqi al-wahyi wa la tasqitu 'anhu as-salata. Wala taskutu anhu as-salatu wala ghairuha. Wa minhu anna man ra'ahu fil manami faqad ra'ahu haqqan fa inna ash-shayatina la yatamathalu bi suratihi walakin la yu'malu bima yasma'uhu ar-ra'i minhu fil manami mimma yata'allaku bil ahkami in khalafa mastaqarra fi syar'i li'adami dhabti ar-ra'i la lishaqqi fi ru'yati li'anna al-khabara la yuqbalu illa min dhabiti mukallafin wan na'imi bi khilafihi. Taib, dari mana tadi Fakhruddin? Dari Mesir. Wa kanatil hadiyatu halalan lahu. Nah, hadiah halal bagi Nabi. Namun Nabi enggak boleh nerima sedekah. Zakat itu haram, tapi kalau hadiah boleh. Bi khilafi ghairi, berbeda dengan selain beliau. Ya, min ulatil umur, dari kalangan para ulatil umur, para pemimpin. Fala tahilu lahum, ya, hadiyatun, ya, hadiah enggak halal bagi mereka. Ya, ra'ayahum ala tafsilin mashhurin. Ya, fala tahilu lahum hadiyatu ra'ayahum. Maka bagi para pemimpin gak halal hadiah tu ro'ayahum. Hadiah rakyat mereka. Nanti suap itu. Berdasarkan perincian yang masyhur. Wala yajuz al-jununu 'alal anbiya. Dan para nabi gak mungkin gila. Wa yajuz 'alaihim al-ighma. Namun bisa aja para nabi itu pingsan. Li'anna maradun, karena yang namanya pingsan itu adalah penyakit. Ya. Bikhilafil junun, berbeda dengan kegilaan. Wakhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat fi jawazil ihtilaf, tentang bisa jadinya para nabi itu mimpi basah. Wal asyharu imtina'uhu, namun yang masyhur adalah tidak mungkin para nabi mimpi basah. wafatahu SAW rokaatan. Dan Nabi SAW pernah luput mengerjakan dua rokaat ba'da duhuri setelah duhur, faqadahuma ba'dal asar. Beliau mengkodoknya setelah asar, wawadhofa alaihima ba'dal asar. Dan beliau senantiasa mengerjakannya dua rakaat itu, dua rakaat itu setelah asar. Wa fi ikhtisasihi bi hadhihi al-mulazamati wal mudawamah wajhan li ashabina. Terkait kekhususan dengan terkaitan hal ini yang beliau senantiasa melakukannya mudawamah continue, ini ada dua pendapat menurut para ulama Syafi'iyah, as-sahihuma wa asyharuhuma, yang paling sahih paling masyhur al-ikhtisas. Ya. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di footnote dalilul ikhtisas ma sabata an Ummi Salamah. Dalil khususan inilah hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat, di mana beliau mengatakan ya, faqultu ya Rasulullah, Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak diha idza fatatna, apakah kita akan mengkodoknya setelah kita enggak mengerjakan, luput ya dari dua rakaat salat zuhur? Faqala la, kata Nabi, enggak. Ya qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh bin Baz mengatakan haditsu Ummi Salamata al-mazkuru haditsun hasanun. Hadis Ummu Salamah ini yang disebutkan ini hadis yang hasan, akhrajahu Ahmadu, dikeluarkan Imam Ahmad fil musnad bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, wa huwa hujjatun ala anna qada'a sunnati dhuhri ba'dal asri min khasa'isi, bahwa inilah hujjah bahwa mengqada' salat sunnah zuhur setelah salat asar termasuk diantara kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam, kama qala at-Tahawi wa wallahu alam. Ini dari kitab Hasyiah Fathul Bari Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz buta ya, tapi mencarah kitab-kitab kayak begini. Taib. Waqala, dan beliau juga bersabda, tasammau bismi, ya. Berilah nama dengan namaku Muhammad, wala takannau bi kunyati. Namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya. Wa fi jawazi takanni bi Abil Qasim, terkait tentang kebolehan berkunyah dengan kunyah beliau Abu Qasim, ya, khilafun, terdapat silang pendapat dari para ulama, audakhtuhu fi raudah, yang sudah aku jelaskan di kitabku Raudah Taulibin dan juga di kitab Al-Azkar, lihat di footnote ya, kata pentakik qad dhaqultu qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna hadan nahya khasun fi hayatihi. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa larangan berkunyah dengan Abul Qasim itu khusus di masa hidup beliau. Habis azan kita lanjut dikit bentar. Jawab azan dulu ya ikhwah. Thank you. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Mana lagi tadi? Hah? Wa minha annal ardo, itu ya? Itu mana? Qala kullu sababin, itu ya. Beliau mengatakan kullu sabab wa nasab, setiap kekerabatan nasab itu semuanya yang qati akan terputus yaumul qiyamah ila sababi wa nasabi. Kecuali kekerabatan dan nasabku. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya qad sahahu al-Alama al-Albani wa dzakara lahu turuqan adidatan fi sahihah. Dan Syabani menyebutkan berbagai jalur ya, yang beragam riwayatnya di kitab beliau Silsilah al-Ahadits as-Sahihah. Kila ada yang mengatakan maknahu, maknanya adalah anna ummatah, bahwa umat beliau yang tasibuna ilaih akan menisbatkan kepada beliau. Wakil ada juga mengatakan yuntafa'u yawma idin bil intisab ilaih. Ya, akan bermanfaat bernasab kepada beliau pada hari kiamat. Wala yantafi'u bisa iril ansab. Di mana seluruh nasab lainnya tidak bermanfaat. Qala sabuna para ulama Syafi'iyah, ulama kami mengatakan manistahana, barang siapa yang mengistahana itu melakukan kehinaannya, auzana atau berzina bihadratihi kafara, berzina di hadapan beliau maka dia kafir ya, kada qaluhu fi zina, demikianlah yang dikatakan oleh para ulama kami ya. Wa fi zina nadharun, namun terkait masalah zina itu nadhar. Istahana merendahkan Nabi ya. Siapa yang merendahkan Nabi di hadapan Nabi maka dia kafir. Adapun masalah zina ini nadhar, ya, perlu dicek teliti kembali. Ya, Ibnu Qas dan Al-Qaffal mengatakan min khasa'isi wa min al-khasa'isi sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu 'anid dunya inda talaqqil wahyi. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diambil dari dunia ya, diwafatkan ketika menerima wahyu. Walatas kutu anhu as-salatu, namun salatnya dan selainnya tidak gugur dari beliau. Ya, walau gairuha. Wa minhu anna man ra'ahu fil manam, di antara kekhususan Nabi siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika dia tidur lagi bermimpi, faqad ra'ahu haqqan, berarti dia benar-benar melihat Nabi. Fa inna syaitan la yatamassalu bisurati, karena syaitan enggak mampu menyerupai wujud beliau. Ini bagi orang yang tahu ya, tentang ciri-ciri Nabi. Ketika misalkan ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di kitab Syama'il Muhammadiyah gitu ya. Kalau orang enggak tahu ciri-ciri Nabi, ya bisa aja setan ngaku-ngaku saya adalah Nabi. Kan setan cuma bisa ngaku tapi enggak bisa menyerupai. Nah, padahal yang datang itu sosoknya sosok Abu Jahal. Nah, kan Arab gitu kan. Walakin la yu'malu bima yasma'uhu ar-ra'i minhu fil manam. Ini penting ini. Ini penting, perhatikan nih. Ya, namun apa yang didengar dari Nabi oleh orang yang bermimpi dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum tidak boleh diamalkan. Ya, mimma yata'allaq bil ahkam. Ya. Jadi kalau dia mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi katakan, amalkanlah sholat ini. Ini berkaitan dengan, gak boleh diamalin. Ya. In khalafa mastaqarra fi syar'i. Jika itu bertentangan dengan apa yang telah paten, yang telah berlaku di dalam syariat. Li adami dhabtir ra'i. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang bermimpi tadi enggak punya dobat, enggak punya kredibilitas. Ya. La li syakki fi ru'yati, bukan dalam rangka meragukan mimpinya. Li annal khabara, karena yang namanya khabar la yuqbalu illa min dhabitin, tidak diterima kecuali dari orang yang punya dobat, kredibilitas, mukallafin, lagi mukallaf. Wa naimu bi khilafihi. Sedangkan orang yang lagi tidur itu enggak punya dobat. Ah. Ya cukup ya. Kan depan insyaallah kita khataman. Khataman, kita makan angin. Misra. Misra ya. Timus.